ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukumnya melamar secara online? Dan bagaimana pula melangsungkan pernikahan secara online? Atau dengan cara telepon dengan keluarga yang bersangkutan? Tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Pernikahan. Ya, kalau dia melamar itu ringan ya melamar. Tapi kalau pernikahan, tidak boleh akad nikah melalui online. Online semuanya bisa ditipu. Apa yang tidak bisa ditipu? Ya. Akad itu harus dipastikan akad. Suara orang bisa meniru suara. Banyak orang yang jago meniru suara. Jangankan suara manusia. Suara kucing saja bisa ditiru. Ya. Jelas ya? Karena itu di kalangan ulama muasirin banyak yang memberi fatwa tidak boleh akan hal tersebut.